بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وأشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dan mengingatkan akan arti dan makna kehidupan di dunia ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya hisab pada hari kemudian. Setiap insan akan dihisab amalannya, dan ada timbangan-timbangan keadilan yang menimbang setiap amalan tanpa ada kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Dan setiap insan kami haruskan padanya طائره, kitab yang akan dilemparkan kepadanya dalam keadaan terbuka. Dikatakan kepadanya, ikra' kitab, baca catatan-catatan amalannya. Iya, semuanya adalah amalan ia sendiri. Maka cukuplah biar engkau sebagai yang menghisapnya pada hari ini. Pada hari itu tidak ada yang dia zalimi. Tidak ada yang dia zalimi. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مَحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَتَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Hari tatkala setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dia lakukan dalam keadaan hadir di depannya dari amalan kebaikan, demikian pula apa yang dia lakukan dari amalan kejelekan. Iya. Dan pada waktu itu dia sangat berharap. Pada waktu itu dia sangat berharap, andai kata antara dia dan antara amalan itu masih ada waktu yang sangat jauh, supaya ia beramal saleh lagi. Ia beramal saleh untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang dia lakukan. Itu penyesalan setiap insan. Penyesalannya banyak. Penyesalan yang paling pertama, siapapun dia namanya manusia, ketika rohnya keluar dari jasadnya pasti dia menyesal. Pasti dia menyesal. Orang yang salih menyesal karena dia merasa kurang dari amalan salih yang dia lakukan. Apalagi orang yang banyak bergeliman dengan dosa, kira-kira bagaimana penyesalannya? Iya. Kira-kira bagaimana penyesalan yang ia alami? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'u al-mawazin al-qisth liyawm al-qiyamah. Fala tudlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwa pun yang dia zalimi. Walaupun yang dia lakukan hanya sebesar biji khardal, akan dibawa amalan itu. Dan cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina yawma idin مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah timbangan, diletakkanlah kitab yang mencatat amalan. Maka engkau melihat orang-orang yang mujrim berbuat dosa, penuh kesedihan memandang kitab catatan amalannya. Ia berkata, wahai betapa celakanya saya. Kitab apakah ini? Sedemikian detailnya dia mencatat. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, kecuali tercatat di dalamnya. Dan Rabbmu tidak pernah membalimi seorang pun. Tidak pernah. Mereka mendapati seluruh amalan yang mereka lakukan dalam keadaan hadir. Mereka saksikan. Pada hari itu, pandangan matanya sangat tajam. Fabasaru kalyawma hadid. Pandanganmu pada hari ini sangat tajam. Ingatannya sangat kuat. Apa yang dulu dia lakukan, walaupun sekarang dia sudah lupa, pada hari kiamat dia akan ingat apa yang dia lakukan. Dia dapati seluruh yang dia lakukan dalam keadaan hadir. Dan Rabbmu tidak pernah membalimi seorang pun. Maka perhatikan nas-nas yang mulia ini. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran maupun dalam hadits Rasulullah. Ini mengingatkan akan hakikat dari kehidupan ini. Makna dari kehidupan. Di antara hal yang mengingatkan kita akan makna kehidupan ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ucapan orang yang menyesali keberadaan dirinya menelantarkan sejumlah amalan. Iya. Allah firman, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Seorang jiwa akan berkata, wahai betapa celakanya saya, betapa kerugian untukku terhadap apa yang saya telantarkan di sisi Allah. Iya. Sungguh sih dulu termasuk orang-orang yang malap-malap menganggap remeh. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa anzirhum yawm al-hasrah iqqubi al-amru wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka hari penyesalan. Hari penyesalan disebut, hari itu adalah hari penyesalan. Semua manusia menyesal tanpa terkecuali. Yang saling menyesal, kenapa tidak memanfaatkan waktu sedemikian baik? Iya. Dan yang tidak salih, penyesalan di atas penyesalan. Iya. Sampai dahsyatnya penyesalan tersebut, di antara bentuk penyesalan yang disebutkan, iya, ada yang menggigit jarinya, menggigit kedua tangannya, masuk ke mulutnya, saking besarnya penyesalan. Iya. Biasanya seorang di dunia ini dia gigit jarinya menyesali sesuatu. Ini kedua tangannya dia gigit. Ya. Bagaimana penyesalan yang sangat dahsyat pada hari itu. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum al ghafilun. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya akal, mereka tidak pakai berpikir. Mereka punya hati, mereka tidak pakai berakal dengannya. Ya. Mereka punya penglihatan, mereka tidak mengambil, tidak melihat dengannya. Mereka punya pendengaran, tidak dipakai mendengar. Anugerah dan karunia Allah berikan kepadanya tidak dia manfaatkan dalam hal yang mengarah kepada kesyukurannya. Tidak dia manfaatkan dalam ibadah dan apa yang diridai oleh Allah. Ya, ini keberadaan mereka. Allah berfirman, ulaika kal an'am. Mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Mereka ini orang-orang yang lalai. Di antara bentuk kelalaian, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun. Mereka sangat mengerti hal yang zahir dari kehidupan dunia. Namanya kehidupan dunia semuanya dia tahu. Seluk-beluknya, liku-likunya dia pahami. Tapi dari kehidupan akhirat dia sangat lalai. Dia sangat lalai. Perhatikan bagaimana teguran-teguran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan peringatan-peringatan Ini semuanya memberikan pemahaman dan peringatan yang sangat mendalam bagi seorang muslim dan muslimah akan hakikat dan arti kehidupan di dunia ini. Iya. Dan banyak sekali bentuk-bentuk peringatan di dalam Al-Quran, hal-hal yang menjelaskan arti dan makna kehidupan ini. Iya. Namun ini tentunya apa memerlukan waktu yang sangat banyak untuk menguraikannya. Dan apa yang saya jelaskan, saya anggap itu adalah hal yang bisa menjadi peringatan untuk kita semua. Tapi ada hal yang sangat penting yang ingin kita ambil sebagai faedah. Kita jadikan sebagai pelajaran. Kita jadikan sebagai pedoman di dalam mengarungi kehidupan ini. Setelah kita mengetahui ya, bagaimana hakikat dari kehidupan ini, apa makna-makna dari kehidupan ini, maka ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil dari penjelasan yang telah saya terangkan. Di antara pelajaran tersebut, orang yang memahami apa hakikat dari kehidupannya, kemana dia setelah hidup, yang pertama pelajaran yang paling berharga yang dia dapatkan, dia pasti akan bersegera melakukan kebaikan dan akan bersegera menuju kepada segala amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Iya. Sebab sifat seorang mukmin yang mengimani ayat-ayat Al-Qur'an, mereka bersegera di dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka orang yang paling depan di dalam melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ya. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Dan Allah firman, وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Ya. Bersegera di dalam kebaikan, ini adalah akhlak yang akan tercipta bagi siapa yang di dalam hatinya tertanam dengan benar arti dan makna kehidupan. Iya. Akan berbeda pandangan. Orang yang mengerti makna dan arti kehidupan dari ayat-ayat yang telah kita uraikan tadi, berbeda pandangannya di dalam kehidupan dunia ini dengan orang yang tidak memahaminya. Ya. Orang yang memahami arti dan makna kehidupan ini, dia akan bersegera di dalam melakukan kebaikan. Bersegera di dalam melakukan kebaikan dan tidak membiarkan ada satu saat dari umurnya yang berlalu kecuali diharapkan hal itu tercatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan makna ini. Ya. Di antaranya dalam hadis Abu Barza dan datang juga dari hadis Abu Mas'ud dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala narba." Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, ansyababihi fi ma'ablah, tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Sekarang dia sudah keriput, ya, sudah tua. Mana waktu muda dia? Akan dipertanyakan. Kemudian pertanyaan ketiga tentang harta, min aina kasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu itu. Iya. Ini diantara makna dan peringatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka ini faedah yang pertama. Dari siapa yang senantiasa menghayati dan merenungi arti kehidupan itu, dia akan bersegera di dalam kebaikan dan senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu wajar Allah sebutkan sekelompok manusia, sebab tidak seluruh manusia sadar, tidak seluruh manusia yang ingin senantiasa mengingat arti kehidupannya. Apalagi di tengah masa banyak fitnah, banyak hal yang melalaikannya, memalingkannya. Orang yang bersifat dengan sifat ini sangat jarang ditemui. Karena itu Allah sebutkan wa minan nasi, di antara manusia, bukan seluruhnya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya. Perhatikan kandungannya, dia menjual dirinya. Ya. Betul-betul berkorban untuk mencari keridhaan Allah. Untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Iya. Kemudian manfaat yang kedua, bagi siapa yang di dalam sanubarinya senantiasa tertanam arti dan hakikat dari kehidupan dunia ini, iya, pasti dia akan terus mengingat kehidupan akhirat. Iya. Dia akan terus mengingat kehidupan akhirat dan terus melakukan amalan-amalan untuk memperbaiki akhiratnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaaha madmuman madhura." Iya. "Waman yuridu al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَأْيُهُمْ مَشْكُورًا." Siapa yang menghendaki kehidupan yang segera, sebut kehidupan segera, dunia ini segera, ya, dia dapatkan kemudian sirna, dia dapatkan kemudian sirna. Ya. Karena itu kata seorang penyair bijaksana, Abul Fath Al-Busti, beliau berkata dalam mambruma beliau yang sangat indah yang berjudul Unwanul Hikam, ya, beliau berkata, "Ala tadri anna sururul mali ahzanu?" Tidakkah kamu tahu bahwa kegembiraan harta itu hanyalah kesedihan belakangannya? Ya. Sebab kehidupan dunia sedemikian rupa, datang berlalu sedemikian cepatnya. Gembira dengan harta, di belakangnya diikuti dengan berbagai kesedihan. Ya. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami akan berikan kepadanya. Ya. Bagi siapa yang kami kehendaki, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam. Dia masuk di dalamnya dalam keadaan penuh celahan dan dihinakan. Tapi sebaliknya, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, perhatikan, orang-orang yang mengerti hakikat dari kehidupan. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, ya, dan dia berjalan untuk mendapatkannya, maka orang-orang yang seperti inilah, ya, perbuatannya adalah hal yang disyukuri. Allah mensyukurinya, dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan surganya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harta al-akhirah nazida lahu fi harfi, wa man kana yuridu harta ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menghendaki dari kebun akhirat, maka kami akan tambah dia di dalam kebunnya. Dan siapa yang menghendaki dari kehidupan dunia, maka kami akan berikan padanya kehidupan dunia itu. Dan di akhirat kelak tidak ada lagi bagiannya untuknya. Tidak ada bagian lagi untuknya. Iya. Ini bagi siapa yang mengerti hakikat dari kehidupan dunia, dia akan segera mencari akhiratnya. Tidak dia beramal kecuali untuk akhirat. Tidak dia beramal kecuali untuk akhirat. Dan dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini hadith yang sangat agung, hadith yang sangat agung, penuh dengan makna yang sangat mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fid dunya hamma farraqa Allah shamla wa ja'ala al-faqra baina ainihi wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Siapa yang kehidupan dunia itu adalah tujuan hidupnya, maka Allah akan mencerai-beraikan upayanya. Dan akan dijadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah digariskan. Sebaliknya kata Nabi, wa man kanatil akhiratu hammah, siapa yang kehidupan akhirat adalah niatnya, jama'allahu syamlah, maka Allah akan kumpulkan upayanya, dia dibantu. Ya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbi, dan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. Rasa cukup ini dalam hati, ini kekayaan yang tiada taranya. Kekayaan yang tiada taranya. Ya. Orang yang tidak punya rasa cukup, harta sebanyak apapun tidak ada kecukupan untuknya. Karena itu Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Lau anna li ibni Adam wadiyain min dhahab, labataga ilaihi masalitha." Andai kata anak Adam punya dua lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak ada rasa cukup dalam hati. Beda kalau seorang punya rasa cukup dalam hatinya. Ini anugerah yang Allah berikan kepada orang yang hanya menghendaki akhirat. Iya. Dia beramal di dunia, tapi yang dia kehendaki adalah apa? Akhirat. Dan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an katsratil arab, innama al-ghina ghina an-nafs." Bukanlah rasa cukup itu dengan banyaknya harta benda. Rasa cukup itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Kekayaan di dalam hati. Ya, maka siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuannya, Allah akan kumpulkan usahanya. Dan akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. Dan dunia datang kepadanya dalam keadaan didorong kepadanya dunia itu datang. Ya. Ini kehidupan, perbedaan kehidupan seorang mukmin dan kehidupan yang orang itu hanya menghendaki dunia di dalamnya. Iya. Karena itu renungi makna ini. Dan ini hanya didapatkan bagi orang yang senantiasa mengerti hakikat dan arti kehidupannya di dunia. Kemudian manfaat yang ketiga. Iya. Di antara manfaat yang kita akan dapatkan dan akan dirasakan oleh seorang yang senantiasa merenungi arti dan makna kehidupan di dunia ini, ya, jiwanya seakan-akan bebas dari perbudakan. Ya, jiwanya seakan-akan bebas dari perbudakan. Sebab dia hanya tunduk dan hanya menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk dan menjadi hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ia di dalam kehidupan dunianya sangat menyadari apa arti dari hidup itu. Adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena itu dia ikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Iya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya hakikat dari peribadatan. Iya. Banyak manusia di masa ini kalau dianjurkan kepadanya untuk beribadah, untuk berbuat ketaatan, diingatkan kepadanya ayat-ayat hadis-hadis, iya, perintah agama, wajib melakukan ini, tidak boleh melakukan ini, dia merasa terikat dengannya, ya, dan merasa diperbudak oleh hal tersebut, ya, dan inilah letak kesalahan pandangan banyak dari manusia. Ibn Al-Qayyim mengibaratkan kesalahan ini dalam bait beliau, kata beliau, harabu minar rikil ladhi khuliku lahu fadulu birikil anfusi wasyaitani. Kata Ibn Al-Qayyim, mereka lari dari perbudakan yang mereka dicipta untuk itu. Dia dibudak untuk Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Menjadi hamba. Dia lari meninggalkan hal ini. Setelah itu dia menjadi budak apa? Dia menjadi budak dirinya sendiri atau budak syaitan. Iya. Sebab hamba hanya dua. Apakah dia hamba Allah atau hamba dirinya sendiri atau hamba syaitan? Iya. Karena itulah orang yang senantiasa mengingat dan mengetahui arti dan makna kehidupannya, ini akan senantiasa membebaskan dirinya dari perbudakan jiwa dan perbudakan syaitan. Ya. Dan di antara manfaat yang sangat agung bagi orang yang senantiasa mengingat arti dari kehidupannya, dia akan merasakan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Ya. Banyak kebahagiaan sekarang orang anggap puncak kebahagiaannya dengan harta. Ada yang memahaminya dengan keturunan. Ada yang memahaminya dengan kekuasaan, kedudukan, jabatan. Ya. Tidak diragukan bahwa dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi ada bentuk kenikmatan dan kebahagiaan bagi siapa yang mendapatkannya. Tapi itukah kebahagiaan yang hakiki? Ya, tidak. Kebahagiaan yang hakiki hanya didapatkan oleh orang yang mengerti dan mengetahui makna kehidupannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah salih yang mukmin, dia beramal salih dan beriman, maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Kemudian di antara faedah seorang yang mengerti makna kehidupannya, dia akan senantiasa ikhlas dalam beramal. Ikhlas di dalam beramal. Ya. Ya, seakan-akan hidup hanya untuk Allah. Amalannya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti bahwa dunia ini walaupun dia mendapat sanjungan dari manusia, di sisi lain kadang dia diterima ya oleh sebagian manusia, tapi melakukan dengan kemaksiatan atau pelanggaran. Ya. Walaupun dia mendapat kedudukan dan jabatan di sebagian manusia, namun tatkala dia ingat dan mengerti hakikat dari kehidupannya, semuanya pasti akan dia tinggalkan kalau bertentangan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagi seorang yang mengerti hakikat dari kehidupannya, dia akan lebih tinggi kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang dijanjikan oleh manusia, sehingga dia ikhlas dalam beramal hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara manfaat orang yang senantiasa mengerti mana dan arti kehidupannya, dia pasti akan berpaling meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Berpaling meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Ya. Apalagi dia melakukan dosa dan maksiat. Yang tidak ada manfaatnya saja dia tinggalkan. Apalagi dosa dan maksiat. Ya. Inilah kehidupan seorang mukmin. Ya. Kehidupan orang yang sadar bahwa dia hidup di dunia ini dengan sebuah tujuan. Dia hidup di dunia ini dengan sebuah tugas yang harus dia tegakkan. Ada pertanggungjawaban setelah kehidupan. Ya. Dia senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman, fa inna lahu nara jahannam, fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Siapa yang menghadap kepada Rabbnya dalam keadaan bergelimang dosa, maka untuknya neraka jahannam. Dia tidak hidup di dalamnya, tidak pula mati. Saking dahsyatnya siksaan di dalam neraka itu. Ya. Dia tidak dianggap hidup, tidak pula dianggap mati. Sebaliknya, wa may yatihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahum ad-darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Dan siapa yang menghadap kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, dia telah melakukan amalan-amalan salih, maka untuknya berbagai derajat yang tinggi, sorga-sorga aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Perhatikan, wadzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Iya. Perhatikan apa yang dia lakukan, senantiasa dia mensucikan diri. Orang yang mensucikan diri itu tidak ada makna kecuali dia hanya menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan. Iya. Dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Orang yang mensucikan dirinya adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensucikan dirinya adalah orang yang melakukan segala perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang mensucikan diri ini, iya. Ini adalah hal yang ditekankan di dalam banyak ayat. Ditekankan dalam banyak ayat. Di antara ayat yang sangat menekankannya adalah surah yang kita hafal semuanya. Ya. Itu surah Asy-Syams. Allah bersumpah. Ya, dengan banyak sumpah. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan demi waktu duha. Ini sudah dua sumpah. Ya. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha. Sudah berapa sumpah? Hah? 16 semuanya. 16 sumpah. Iya. Allah berfirman dengan bersumpah dengan 16 sumpah. Apa yang ditekankan? Eh? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sungguh sangat merugi orang yang mengotori dirinya. Perhatikan. Ini bagi orang yang sadar akan arti dari kehidupan, dia pasti ya, akan terarah kepada makna ini. Melakukan apa yang ada manfaatnya. Dia tinggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wa la ta'jaz." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan pada semuanya ada kebaikan. Ya. Diperbandingkan kaum mukminin, ternyata orang-orang yang beriman itu berjenjang derajatnya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ini apa ini mana ya? Ini anjuran untuk menjadi mukmin yang kuat, kan begitu? Ya, sehingga seorang berlomba-lomba untuk menjadi mukmin yang kuat. Karena itu Nabi memberikan tiga wasiat yang sangat mendalam. Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Diperintah untuk bersemangat meraih apa yang bermanfaat. Ya. Ini kaidah yang pertama. Dan wasiat yang sangat agung. Wasiat yang kedua, wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Seorang mukmin punya semangat. Yang menentukan adalah Allah. Manusia pasti banyak kelemahan dan kekurangan. Karena itu kalau dia terus bermohon kepada Allah, dia akan senantiasa diberi taufik dan diarahkan kepada jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa lemah. Sebab seorang mukmin tidak pantas dia merasa lemah melakukan amalan. Ya. Seorang yang kalau berjalan di jalan yang lurus, dia menyangka bahwa jalan ini masih panjang, jalannya akan lemah. Sebab dia menyangka berjalan tidak tahu arahnya kemana. Tapi kalau dia menyangka bahwa jalan ini ada jalan yang ringan sebentar lagi sampai, ya, maka dia akan cepat berjalannya. Ini makna, jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa lemah. Ya. Sebuah bait syair yang kita hafal dari Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dan banyak sekali beliau ulangi hal ini. Dan ini diantara kata-kata syair yang banyak memotivasi ya, diri murid-muridnya. Adalah ucapan seorang penyair, kun rajulan rijiluhu fithara wahamatu himmatihi fithuraya. Jadilah kamu laki-laki, kakinya menapak di bumi tapi cita-citanya tergantung di langit. Ya. Harus punya semangat yang kuat seorang mukmin. Harus ada tujuan dan apa yang dia targetkan di dalam kehidupan. Tidak ada yang tahu kapan ajalnya datang menjemput. Ya. Apakah seorang muslim bangga tatkala ia tenggelam di dalam berbagai kemaksiatan, ajal datang menjemputnya? Apakah dia riba? Ya. Dia sedang sibuk dengan hal yang tidak manfaatnya, ajal datang menjemputnya? Ya. Ini bagi siapa yang mengerti hakikat dan arti dari kehidupannya, pasti dia akan menyadari betapa pentingnya seorang itu bersemangat meraih apa yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Di masa ini sangat banyak perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya dilakukan oleh hamba. Apakah itu dalam kehidupan dunia? Ya. Adapun dalam hal-hal yang mengarah disangka oleh sebagian orang dalam kehidupan beragama. Sebab memang syaitan menyerang manusia dari dua arah. Dari arah syubhat dan dari arah syahwat. Ya. Syahwat diberikan bisikan-bisikan, anjuran-anjuran. Apalagi di masa ini. Ya. Fasilitas-fasilitas. Wasilah-wasilah untuk melakukan kemaksiatan. Sangat banyak, sangat terbuka. Ya. Hal yang dimudahkan. Betapa pentingnya seorang itu bersemangat meraih apa yang bermanfaat baginya. Dan betapa pentingnya seorang itu senantiasa mengingat arti dari kehidupannya. Iya. Demikian pula arah syaitan. Memberikan syubhat-syubhat. Ini syubhat-syubhat. Kalau dipikirkan oleh setiap mukmin, maka ini akan menghabiskan waktunya. Menghabiskan waktunya. Iya. Dia dituntut untuk mempelajari agamanya. Bukan mempelajari syubhat, kerancuan. Dan dari kesalahan sejumlah penuntut ilmu. Iya. Mereka tidak memahami bahwa di dalam hidup ini ada hal yang paling berarti, ada hal yang berarti. Ya. Ada hal yang sangat ditekankan, ada hal yang ditekankan. Yang mempunyai makna paling dan sangat ini, itu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Dia jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan tugasnya di dalam perkara tersebut. Itu membahas tentang syubhat, itu bukan tugas setiap orang. Ya. Dalam masalah bantah-membantah pun, tidak setiap alim ulama tulis buku bantahan. Sebab ada orang-orang yang ahli dalam hal itu. Iya. Ada orang-orang yang ahli dalam hal tersebut. Kita menyaksikan banyak para ulama. Dan kita lihat guru-guru kita. Iya. Banyak di antara mereka punya karya yang sangat luas sekali. Iya. Punya ilmu yang sangat mendalam sekali. Tapi mereka tidak menulis buku tentang bantahan. Kenapa? Iya. Sebab mungkin sebagian yang memandang selainnya telah mencukupinya. Dan sebagian yang memandang dia bukan ahlinya di bidang tersebut. Nah, demikian pula kadang dibisikkan oleh syaitan. Ya, kecenderungan. Dan ini dari arah yang hendaknya diperhatikan oleh orang yang cenderung kepada agama, cinta kepada agama. Ya. Orang yang terbuai dengan syahwatnya, itu diingatkan oleh ayat-ayat dia sadar. Tapi orang yang belajar pendidikan agama, kadang dia masuk ke dalam perkara yang tidak ada manfaatnya tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Ya. Dan lebih parah lagi, apabila dia masuk ke dalam sebuah perkara yang merupakan makar dari syaitan. Makar dari syaitan. Ya. Dan di masa ini, banyak sekali terjadi di antara para penuntut ilmu. Dan ini diingatkan oleh para ulama kita di masa ini. Ya. Mana-mana ini, kita dengarkan dari Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah. Juga kita dengarkan dari Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita dengarkan dari Syekhuna Mufti Saudi Arabia sekarang ini, Abdul Aziz Al-Syekh. Kita dengarkan dari Syekhuna Syekh Rabi' Habibahullah. Kita dengarkan dari Syekhuna Syekh Ubaid. Ya, dari Syekhuna Syekh Ahmad, Syekh Zaid. Dan banyak lagi dari para ulama kita di masa ini. Semuanya memperingatkan, ya, agar supaya penuntut ilmu dimanapun dia berada, berhati-hati. Ya, dari makar syaitan ingin membuat perpecahan di tengah para penuntut ilmu. Ya. Dan banyak mereka ingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, "Inna asy-syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin bit-tahrish." Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk membuat apa namanya? Menjadikan para orang yang salat menyembahnya di jazirah Arab. Ya, makar yang dilakukan oleh syaitan, dia mengadu domba. Mengadu domba. Ya. Karena itulah ikhwani fillah, hal yang tidak ada manfaatnya, seorang mukmin jangan masuk ke dalamnya. Ya. Hal yang ia tidak ada hak untuk berbicara di dalamnya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab setiap apa yang diucapkan oleh lisan itu akan dihisab dan dipertanggungjawabkan. Bahkan kadang sebuah ucapan, dia harus mempertanggungjawabkannya dengan pertanggungjawaban yang sangat besar pada hari kiamat. Kita semua tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-masyriq wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki berbicara dengan sebuah kalimat, dia tidak perjelas kalimat tersebut. Ya, kayak sebuah kalimat. Dia tidak perjelas kalimat tersebut. Apa akibatnya? Kalimat ini menjatuhkan dia ke dalam neraka jahannam sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan barat, waliyahu billah. Dan di hari-hari ini, betapa banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat. Dia tidak menyangka bahwa kalimat ini berbahaya. Tersebar sampai ke pelosok negeri, ke berbagai penjuru. Menimbulkan berbagai macam perselisihan, perpecahan. Ya. Ditunggangi oleh syaitan. Ya. Membuat ahli bidah dan ahli munkarat bergembira dengannya. Dia tidak menyadarinya. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia mengingat bahwa hidup ini punya arti, punya makna. Ya. Ada hal yang diprioritaskan. Ada hal yang hendaknya kita jaga. Senantiasa kita renungi. Jangan kita masuk ke dalam sebuah perkara yang demi Allah kita tidak ditanya tentang hal tersebut di alam kubur. Ya. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang hal itu. Hendaknya kita mengurus perkara-perkara yang kita harus pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara manfaat seseorang itu mengerti makna dari kehidupan adalah dia bersemangat di dalam menuntut ilmu, ya, dan memahami agama agar supaya dia bisa kokoh di dalam kehidupannya, ya. Sebab hidup ini tidak akan tegak bagi seorang hamba kecuali dengan ilmu syariat, kecuali dengan ilmu syariat. Ya. Sebab orang yang tidak mempelajari ilmu agama itu dianggap buta, dianggap buta. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari sirapmu adalah hal yang benar? Apakah orang yang berilmu ini sama dengan orang yang buta? Menunjukkan bahwa lawan dari ilmu adalah apa? Kebutaan. Ya. Apakah sama dengan orang yang buta? Tidak ada yang bisa mengingatnya kecuali orang yang berpikir saja. Perhatikan. Orang yang tidak mempelajari ilmu agama dianggap sebagai orang yang buta. Iya. Maka semakin jauh dia dari agamanya, tidak pernah dia mempelajarinya, maka akan semakin buta ia dalam kehidupan dunia. Ini di dunia. Kira-kira bagaimana di akhirat? Iya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Siapa yang berpaling dari mengingat kepada Rabbnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ya, sejumlah para ulama menafsirkan dia akan mendapatkan kesempitan, sempitan di alam kubur. Ya. Kemudian akibat yang kedua, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Perhatikan. Dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa saya buta? Padahal saya dulu di dunia melihat." Allah firman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau pun kami lupakan." Engkau pun kami lupakan. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalannya. Ya, karena amalannya di dunia melupakan ayat-ayat Allah, pada hari akhirat ia juga dilupakan. Maksudnya dilupakan, diabaikan. Ya. Tidak diperduli. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka sangat penting artinya seorang menuntut ilmu di masa ini. Seorang menuntut ilmu di masa ini. Ilmu agama itu yang menyebabkan seorang itu terbentengi dari fitnah. Terbentengi dari fitnah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menganjurkan orang yang ingin menghindari fitnah adalah kembali kepada agama. Ketika disebutkan kehinaan yang menimpa umat, maka Nabi bersabda, "La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Itu tidak akan diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tidak ada jalan kembali kepada agama kecuali dengan mempelajarinya. Kecuali dengan mempelajarinya. Karena itu saya berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwah, agar supaya kita di dalam hidup dunia, di kehidupan ini, menjadikan menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama sebagai salah satu dari ibadah yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di masa fitnah ini, beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Di dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Beribadah di waktu fitnah itu bagaikan berhijrah kepadaku. Perhatikan, bagaikan apa? Berhijrah kepadaku. Subhanallah. Betapa banyak anugerah yang diberikan kepada kita. Di masa kita tertimpa fitnah, banyak musibah, banyak hal-hal tersebar kurang enak kita dengarkan. Ternyata ada pintu ibadah yang terbuka selebar-lebarnya. Apa pintu ibadah itu? Dia sibuk dengan ibadah, meninggalkan hal itu. Itu adalah ibadah yang dianggap sebagai hijrah pahalanya. Dianggap sebagai hijrah. Ya. Nah, ada ibadah yang terbuka, amalan yang terbuka. Kenapa dia memilih ikut tenggelam di dalam fitnah mencelakakan dirinya? Ya. Tentunya ini bukan pikiran orang-orang yang mengerti. Ya. Dan apa yang harus dia persiapkan untuk kehidupan akhiratnya? Nah, dan berbicara tentang masalah menuntut ilmu ini, ini tentunya adalah hal yang panjang, yang mudah-mudahan di kesempatan lain insyaallah taala kita bisa uraikan, ya, bagaimana indahnya ilmu itu dan bagaimana manfaatnya, bagaimana cara menuntutnya, cara menjaganya, cara menghormatinya, ya, cara bergaul dengan ahlinya, etika dan adab orang yang menyandangnya, kemudian akhlak seputar ilmu tersebut. Ini pembahasan yang sangat panjang dan sangat luas. Ya. Dan banyak lagi kandungan kebaikan dan mana-mana indah yang akan dipetik oleh seorang muslim tatkala ia senantiasa mengerti hakikat dari kehidupannya. Karena itu sebagaimana yang saya terangkan di awal pertemuan, bahwa pembahasan ini, tema yang kita bahas pada hari ini, arti sebuah kehidupan, ini adalah sebuah tema yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Karena itu beruntunglah orang-orang yang terus-menerus sadar apa arti dan makna dari kehidupannya. Beruntunglah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut kehidupan akhirat. Beruntunglah orang-orang yang menjual dirinya dengan amalan-amalan mendapatkan keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang berakhlak, ya, dengan akhlak yang membawa dia kepada kehidupan akhirat. Ya, dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa ingat dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pembahasan ini, tema ini sebenarnya agak luas untuk dijelaskan, cuman waktu sudah sangat membatasi kita. Maka saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh hadirin. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin masih ada beberapa waktu sedikit. Kita akan gunakan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan.